Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan? Senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita menjadi lebih sejuk dan menjadi lebih tenang dan bahkan lebih bahagia, dan agar kita lebih mengetahui apa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita, sehingga akhirnya setiap tindakan kita itu akan membuahkan kebaikan dan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membahas ayat ke-104 dari surah Al-Mu'minun yang akan memberikan informasi kepada kita apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang rugi ketika timbangan mereka itu adalah timbangan kejahatan yang jauh lebih berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha khalikalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat, bibir atas ditarik ke bawah dan bibir bawah ditarik ke atas, ke bibir atas ditarik ke atas dan bibir bawah ditarik ke bawah sehingga nampak jelek. Para pendengar rahimakumullah, ada yang menarik ketika kita mengkaji ayat 104 ini, karena Allah menjelaskan tentang salah satu hukuman yang akan diperoleh oleh orang-orang yang rugi ya nanti pada hari akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka. Hukumannya adalah wajah mereka dibakar oleh api neraka, wahum fiha kalihun, dan tidak hanya itu saja, mereka juga akan dibuat cacat sejelek-jeleknya. Ya, begitu banyak keterangan firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dahsyatnya hukuman neraka. Tetapi di ayat ini Allah menjelaskan dibakar wajah mereka. Ya. Dan kemudian dibuat cacat dengan sejelek-jeleknya. Di beberapa keterangan ayat lain Allah menerangkan tentang bagaimana hukuman neraka itu, inna syajaratadz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghailil hamim. Ya, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, tidak enak sekali rasanya, pahit, betul-betul tidak enak ya, kemudian membakar usus-ususnya dan kemudian membuatnya menyala-nyala dan meleleh-leleh. Itu salah satu keterangan firman Allah tentang neraka. Kemudian di ayat lain Allah memberikan gambaran tentang neraka seperti ya mereka itu akan wahum fiha yaj'arun. Di ayat sebelumnya mereka dibakar di dalam neraka dan kemudian mereka berteriak melolong-lolong karena begitu sangat kesakitan. Nah, coba perhatikan di ayat ini Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka itu dibakar oleh api neraka. Kenapa Allah tidak mengatakan sini tubuh mereka dibakar ya sehingga akhirnya meleleh semua, tapi Allah mengatakan wajah mereka dibakar oleh api neraka. Coba kita melihat sebentar, wajah itu adalah salah satu keindahan manusia ya. Sehebat apapun keindahan manusia, otot-otot perutnya itu six pack, kemudian kekar ya, otot tangannya itu bertonjolan, tapi kalau wajahnya jelek ya, dia tidak akan pernah bisa menang ikut binaraga. Ya, kalau ada seorang wanita misalnya seksi, ya montok, ya pokoknya hebatlah postur bentuknya seperti biola kata orang. Tetapi kalau ternyata wajah wanita ini jelek, ya itu tidak akan pernah bisa memenangkan kontes apapun yang namanya bentuk kecantikan. Ya, karena kecantikan itu dari awal sudah dilihat dari bentuk wajahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dibakar wajah mereka untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam dunia ini setiap manusia itu berusaha untuk mempertahankan keindahan dirinya, kehormatan dirinya, dan itu salah satu tampil dari wajahnya. Dan salah satu bentuk hukuman Allah adalah dengan menghina manusia dengan cara membakar wajah mereka. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada kita Ustaz Fajrullah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita dengar tadi dari Ustaz Perdana penjelasannya tentang bagaimana api neraka itu dapat membakar muka mereka, karena muka itu kata Ustaz Perdana adalah hiasan yang paling indah, karena dengan muka itulah orang dapat mengenal bagaimana dia itu baik ataupun buruknya wajahnya itu. Maka di sini saya jelaskan bahwasanya kata-kata talfahu wujuhahum itu sebetulnya artinya adalah menyentuh api sehingga panasnya membakar kulit. Itu arti makna dari talfah. Sedangkan wahum piha kalihun, kalihun ini adalah wajahnya berubah yang membuat kita tidak sanggup memandangnya lagi. Jadi ini adalah salah satu bentuk siksaan di api neraka, yang mana mereka pada masa dahulu tidak patuh, selalu mereka menyeleweng, selalu mereka itu setelah diingatkan pun masih tetap menyeleweng. Jadi azab ini bukannya tanpa aba-aba, tapi terjadi setelah adanya peringatan bagi mereka, yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran yang menjelaskan pahala kepatuhan dan balasan, bagaimana balasan untuk orang-orang yang menyimpang. Dan itu semua tidak mereka indahkan dalam kehidupan mereka ketika hidup di dunia. Maka Allah mengatakan dengan menjelaskan bagaimana azab yang mereka dapat, langsung saja Allah mengatakan bahwasanya wajah mereka, kulit mereka itu terbakar dan dapat merubah wajah mereka tersebut. Itulah siksa akhirat. Tapi yang merubah dan membakar ini adalah disebabkan oleh api neraka. Jadi ibaratkan kalaulah domba yang digoreng, api merubah bentuk hingga tidak lagi normal. Bibir atas menempel ke keningnya dan bibir bawahnya menempel di dada sehingga giginya tampak dalam bentuk yang mengerikan. Inilah Allah mengecam, inilah perumpamaan sebetulnya, yang mana Allah mengecam mereka dan karena mereka telah melemparkan tanggung jawab perbuatan mereka ini yang selama itu ada di dalam pundak mereka. Maka untuk lebih kita berhati-hati dalam kehidupan ini, marilah kita bantu dengan doa kita, terutama sebelumnya itu dengan sholat dan ibadah kita yang sudah wajib diberikan Allah. Tidak ada tawar-menawar dalam kehidupan ini, mestilah kita laksanakan sami'na wa ata'na. Dan untuk memenuhi timbangan lain, maka kita harus melakukan infak, sadaqah, dan yang lain-lainnya, berpuasa di bulan Syawal dan hal-hal yang lain supaya timbangan itu penuh sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini mencoba untuk mengingatkan kita kembali bahwa kehormatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan ini pada hakikatnya adalah kalau ternyata itu adalah kehormatan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita berusaha untuk meraih kehormatan, meraih kemuliaan, meraih pujian dari manusia dengan cara-cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara korupsi, dengan cara menjilat, dengan cara berbagai cara menusuk dari belakang, ya, dan sebagainya yang tidak diridai oleh Allah, maka bukan kemuliaan yang akan kita peroleh, tetapi pasti adalah kehinaan, tidak hanya di dunia tapi lebih parah lagi nanti di hari akhirat. Wajah mereka akan dibakar dan mereka akan dibuat secacat-cacatnya sehingga tidak akan ada yang berani lagi untuk melihat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.